Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة بالله إخوان والأخوات أعزني الله وإياكم. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang disyarah, dijelaskan, dirinci oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Kita masih dalam bab Al-Mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh, dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan segala perintah-perintah Allah di atas bimbingan cahaya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salaful ummah, pendahulu-pendahulu umat ini, dengan mengharapkan keridhaan dan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan cahaya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salaful ummah, pendahulu-pendahulu umat ini, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, azab dan iqab Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di dunia ini, dan terlebih-lebih yang diakhirkan di yaumul qiyamah, siksaan annar, naudzubillahi min dzalik, a'adzanallahu minan nar. Kita berlindung kepada Allah dan semoga Allah melindungi kita semua dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, itulah makna dari sebagian makna al-mujahadah di dalam bab yang disebutkan oleh penulis al-Imam An-Nawawi rahimahullah, lalu kemudian menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan bab tersebut. Dan di antara hadis yang telah kita bacakan dalam bab al-mujahadah ini, yaitu sampai kepada hadis yang ketujuh. (Tuh) yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu dihijabi dengan syahwat, syahwat-syahwat, dan surga itu dihijabi dengan al-makarih, segala bentuk yang dibenci, yang tidak menyenangkan hati ini. Maka secara singkat kita kembali melihat syarah dan keterangan dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah terhadap hadis ini, bahwa di dalam lafaz sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujibatil jannatu bil makarih, yakni bahwa surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Dan sebaliknya, an-nar itu diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, yang mengundang syahwat. Sehingga jiwa ini membutuhkan mujahadah, perjuangan di dalam meraih surga tersebut, dan upaya untuk menjauhkan jiwa ini dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Tentunya semua membutuhkan mujahadah yang besar, kesungguhan yang besar, dan tekad yang kuat, sehingga di dalam menuju kepada surga Allah harus menghadapi berbagai rintangan-rintangan yang tidak disenangi dan tidak dicocoki oleh jiwa ini. Sehingga di sini butuh kita melawan jiwa ini, syahwat ini. Naam, yang selalu menyeru kepada ammaratum bisu, kepada keburukan, kejelekan, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ammaratum bisu, innan nafsa la ammaratum bisu, bahwa jiwa ini benar-benar selalu memerintahkan kepada yang buruk, yang jelek. Naam, sehingga berarti jiwa ini butuh bekal, butuh persiapan, butuh tekad yang kuat untuk melawan, menghadapi segala bentuk-bentuk yang tidak menyenangkan tersebut. Naam, inilah di antara kesesuaian bab dengan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Maka dicontohkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah az-zina misalnya waliyadu billah. Zina ini setiap jiwa syahwat senang dan condong kepadanya. Sehingga membutuhkan kuatul iman, kekuatan iman di dalam melawan dan menghadapi syahwat yang selalu mengajak kepada az-zina, kepada perbuatan zina tersebut. Naam, sehingga ketika seorang hamba dapat melawan syahwat tersebut, berarti dia telah menempuh salah satu sebab dari sebab-sebab yang mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika lemah juhud dan mujahadahnya, lalu kemudian dia menyerah dan mengalah, dikalahkan oleh syahwat tersebut, berarti di sini dia menjatuhkan dirinya ke dalam sebab yang mengantarkan dia ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula syurbul khamar, meminum khamar juga adalah perkara yang dicondongi oleh jiwa ini, jiwa ammaratun bisu. Nah, maka bagi yang berhasil untuk mencegahnya dan melawannya dengan kuatul iman, dengan kekuatan imannya, maka dia akan menempuh sebab dari sebab-sebab yang mengantarkan dia ke dalam surga. Ketika dia menyerah dan mengalah, berarti dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam pintu-pintu yang mengantarkan dia kepada api neraka waliyadzubillah. Demikian pula kata beliau Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, hubbul mal, mencintai harta, cinta terhadap harta dan juga jabatan. Naam, lalu kemudian menyebabkan dia melalaikan akhiratnya karena cinta harta dan jabatan, sehingga berarti dia tidak memilih juhud dan mujahadah di dalam melawan syahwat yang cinta kepada harta dan jabatan tersebut. Wa nas'alullah assalamu wal afiyah. Semuanya membutuhkan kuatul iman, juhud, kesungguhan kita, tekad yang kuat kita di dalam menempuh segala sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari neraka Allah. Naam, juga di antara contoh yang disebutkan oleh beliau al-ghish, perbuatan ghish, yaitu menipu, berdusta dalam jual beli atau perdagangan yang dilakukan olehnya, melakukan perbuatan ghish, penipuan, menyembunyikan aib, cacatnya barang. Nah, maka semua itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang akan mengantarkan pelakunya selangkah demi selangkah kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, perbuatan ghish yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang berbuat ghish, maka bukan dari golongan kami. Naam, yakni bukan termasuk pengikut setia yang komitmen terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, perbuatan ghish ini perbuatan yang banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Terkadang juga terjatuh di dalamnya orang-orang yang memiliki ilmu atau yang paham terhadap ilmu dalam perbuatan ghish, yaitu tipu daya. Naam, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, kemudian dia sendiri mengetahuinya. Sekalipun orang yang ditipu tersebut tidak mengetahuinya, tetapi itu adalah perbuatan ghish, penipuan, yang dimana dia menutupi aib sesuatu yang dia tahu bahwa itu adalah aib. Naam, bukan saja dalam barang dagangan, juga dalam perjanjian, dalam akad perjanjian, dalam akad itu ada orang, ada salah satu pihak yang dirugikan. Naam, dan dia mengetahuinya, tapi dia diam dan terus melanjutkan akad tersebut sementara dia mengetahuinya. Naam, yang satu tidak mengetahui kalau dia dirugikan, tetapi yang satu mengetahui bahwa dia merugikan, dia yang lebih untung dan merugikan temannya, maka ini termasuk ghish. Hendaklah diberitahu segala sisi-sisinya, sehingga ketika semuanya saling mengetahuinya dan ridha, fala ba's, maka di sini tidak ada lagi bentuk ghish. Naam. Juga kata beliau, di antara contoh al-istitalatu 'alan nas wal-'uluwu 'alaihim wat-taraffu 'alaihim, memiliki sifat membodoh-bodohi orang lain. Nah, karena dia merasa dia lebih tinggi, lebih besar, lebih tinggi ilmunya. Nah, atau lebih besar kedudukannya, maka dia melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, memanfaatkan kedudukan dan ketinggian yang ada pada dirinya, dimanfaatkan itu untuk kemudian menyudutkan, merendahkan saudara-saudaranya yang lain. Naam, maka ini termasuk perbuatan yang dapat mengantarkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, liyadu billah. Naam, juga kata beliau rahimahullah, wa aidan al jihad fi sabilillah makruhun ila nafs, melakukan jihad di jalan Allah dengan pedang, ini juga adalah perkara yang dibenci oleh jiwa ini, berat untuk dilakukan. Tapi memang demikianlah agama Allah subhanahu wa ta'ala, adalah agama yang memberikan ujian terhadap pemilik-pemiliknya, terhadap kaum muslimin wal muslimat yang mengaku sebagai muslim-muslimah. Maka konsekuensinya mesti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa diberi ujian oleh Allah, lalu kemudian dia mendapatkan surga Allah. Tidak mungkin. Naam, semuanya membutuhkan juhud, dan memang juhud itu adalah perkara yang pahit, yang berat bagi jiwa ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, dalam suratul Baqarah, pada ayat yang ke-216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. telah diwajibkan atas kalian al-qital, berperang di medan laga, berperang dengan pedang, dengan jiwa, dan itu adalah kurhul lakum, sesuatu yang dibenci oleh kalian. Tetapi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, mudah-mudahan sesuatu yang engkau benci memang pada zahirnya, tetapi di balik itu merupakan kebaikan yang besar untuk kalian. Naam. Sebaliknya, wa asa antuhibbu syai'an, terkadang engkau mencintai sesuatu menurut ukuran dan penilaian pandangan mata kita, sesuatu itu adalah kita cintai, kita senang, tetapi belum tentu di balik itu ternyata syarrul lakum, itu adalah kejelekan atas kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Yani Allah mengetahui hakikat segala perkara. Naam. Maka untuk mengukur sesuatu itu adalah sesuatu yang baik di sisi Allah, juga baik di sisi kalian, itu pasti. Yang buruk di sisi Allah, itu mesti buruk di sisi kalian. Naam. Berarti mengukur sesuatu itu baik dan buruknya adalah tergantung kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah. Naam. Bukan dengan akal dan perasaan kita. Naam. Karena kalau dengan menggunakan akal dan perasaan, maka satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Yang satu mengukur suatu perbuatan ini baik, yang lainnya mengatakan ini buruk. Naam. Maka tidak mungkin bisa diketahui baik buruknya melainkan berdasarkan syariat Allah, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salaful ummah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kesimpulannya bahwa tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala dapat memberikan, memasukkan kita ke dalam surga tanpa juhud, tanpa mujahadah, bersungguh-sungguh. Naam, di dalam kehidupan dunia ini. Naam. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka kalian langsung masuk ke dalam surga sementara Allah belum mengetahui juhud-juhudnya kalian? Siapa di antara kalian yang berjihad? Naam. Siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh? Tentunya bersungguh-sungguh dalam segala perkara Islam. Dalam segala dinul Islam, tidak boleh pilih-pilih. Udkhulu fi silmi kaffah. Naam, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Berarti jihad kita di dalam Islam menyeluruh, bukan satu sesuai dengan yang kita inginkan saja, yang lainnya kita tinggalkan. Lah, semua sisi, semua perkara di dalam Islam kita harus bersungguh-sungguh. Nah, Allah perintahkan kita bersungguh-sungguh mempelajari tauhid, menjauhi segala bentuk syirik, kita bersungguh-sungguh. Allah perintahkan kita dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari sunnah Rasulullah, mempelajari bid'ah dan menjauhinya, kita bersungguh-sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berjihad melawan kuffar, munafikin, untuk melawan ahlul bid'ah dengan dakwah, untuk membantah ahlul bid'ah, maka kita harus bersungguh-sungguh bermujahadah. Nah, demikian pula sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada antum, yang di akhir majelis nanti saya akan ingatkan insyaallah, yaitu kaset yang saya telah putarkan kepada antum pada minggu yang lalu dari kalam Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, bahwa alul bid'ah lebih berbahaya daripada al-kafirin karena naam, karena ahlul bid'ah terhadap Islam ya lebih samar dan lebih mudah memberikan pengaruh terhadap kaum muslimin daripada al-kafirin. Demikian pula kata Syekh kemarin saya tambahkan wal munafiqin. Naam. Maka sebagai kehati-hatian dalam ucapan Asy-Syaikh tidak menambahkan wal munafikin, hanya kafirin saja. Adapun saya mengatakan ahlul bidah lebih berbahaya daripada kafirin dan munafikin. Tapi Syekh menyatakan ahlul bidah lebih berbahaya dari kafirin saja. Tidak ada kata-kata munafikin. Karena di awalnya Syekh sudah menyebutkan bahwa ahlul bidah sama dengan munafikin dalam sifat nifaknya, dalam sifat kemunafikannya. Naam. Nah, setelah itu saya mengatakan ahlul mumayyi'in, orang-orang yang mumayyi' lebih berbahaya lagi dari ahlul bid'ah di dalam terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Laba, saya sebutkan aja sekarang, nanti naam. Khawatir anda lupa. Labas, anda sebutkan dan sekaligus anda meralat sebagai kehati-hatian dan saya tidak menyatakan bahwa itu salah paham. Ya, dari ucapan saya pemahamannya salah dengan apa yang disebutkan oleh Syekh. Tetapi dari sisi lafaznya saya tarajuk dengan menyatakan sesuai dengan lafaz yang dikatakan oleh Syekh, yaitu ahlul bidah lebih berbahaya daripada kafirin. Tidak ada kata munafikin tambahannya. Adapun saya menyatakan ada tambahan munafikin. Ya, wa illa dari sisi yang diinginkan oleh Syekh menjelaskan tentang sisi bahayanya, bukan hukumannya. Kalau hukumannya ya kafir kekal dalam neraka, ahlul bidah belum tentu kekal. Lebih-lebih mumayyin yang menyatakan diri sebagai ahlus sunnah da'i tapi lembek, tapi suka menggembosi da'i-da'i ahlus sunnah yang lainnya dan berteman dengan hizbiyin. Ya, ini namanya mumayyin, lebih berbahaya lagi di dalam tubuh ahlus sunnah daripada ahlul bidah. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhal. Yang saya inginkan di sini berarti ketika kita masuk ke dalam Islam, kita diperintah oleh Allah untuk bermujahadah dalam seluruh aspek Islam. Kita tidak pilih-pilih. Ya, kita bersungguh-sungguh dalam memerangi kafirin dan munafikin. Juga kita bersungguh-sungguh dalam memerangi ahlul bid'ah. Dan bersungguh-sungguh dalam memerangi mumayyi'in. Membantah dan mentahzir mereka. Memperingatkan umat ini dari mumayyi'in. Ya, itu konsekuensi makna yang terkandung dalam kalam Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam, saya ulangi lagi. Mumayyi'in adalah orang-orang yang memberi keraguan terhadap ahlus sunnah di dalam manhaj ini. Ragu-ragu ikhwan, karena dia dai kemudian tidak tegas, lembek, menggembosi lagi. Wah ikhwan, ini dai fadl. Si fulan, si ustaz ini terlalu keras, mutasyaddid. Nah, mengatakan seperti itu. Ya, bersamaan dengan itu duduk sama-sama hizbiyun. Ya, ahlul ahwa wal bidah. Duduk sama-sama. Lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan, justru pertanyaan jawabannya itu mengesankan mendukung ahlul ahwa wal bidah dan menyudutkan ahlus sunnah. Nah, ini orang yang penggembos, mukhadzil dan mumayyi, yaitu manhajnya lembek. Lemah jiwanya. Nah, ini banyak, ya. Banyak. Kalau Wahda ICM khalas, saya tidak berbicara itu. Yang saya bicarakan ini mumayyi, ya, seperti yang di yang dikenal sebagai Ahlus Sunnah seperti Abu Hasan, Ali Hasan, ya, Muhammad Hasan, Adnan Al-Ur, yang awalnya mereka Ahlus Sunnah, kibar, ya, Ahlus Sunnah, dai-dai Ahlus Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tapi dengan sikap-sikap mumayyi'inya, yaitu membuat pengkaburan manhaj di tengah-tengah Salafiyun, akhirnya ditahzir oleh para ulama. Nah, di Indonesia ini banyak dari ustaz-ustaz yang mencontoh mereka ini, dan bahkan masih menjadikan panutan terhadap mereka, ya, Ali Hasan, Abul Hasan. Maka mereka ini mumayyi'in, ya. Al-muhim, orang-orang yang bermanah celembek dan menggembosi ini mumayyi'in, lebih berbahaya daripada ahlul bidah. Nah, ini ucapannya Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, saya ingin ingatkan, ya, pada pertemuan yang lalu ketika saya sebutkan ini, ternyata ada ummahat, mudah-mudahan hadir sekarang sehingga bisa mendengarkan kalam saya ini. Kalau tidak hadir, nanti disampaikan atau diperdengarkan rekaman ini. Dia meng-SMS kepada salah seorang yang dianggap ustaz. Kemudian setelah meng-SMS, menelpon. Ummat itu menyatakan hadir minggu yang lalu, hadir. Dia menyatakan bahwa, ya ustaz, tempat dia bertanya, Ustaz Hasan dalam pendidikannya keras sekali. Dia menyatakan bahwa masih ada yang salafi-salafi itu lebih buruk daripada kafir dan munafikin. Atau dia mengatakan lebih buruk daripada munafikin saja. Coba lihat. Intabi ya ikhwan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil, insaf. Tidak zalim. Terkadang kita menampakkan sifat-sifat wara, zuhud, padahal kita jatuh dalam kezaliman. Nah, saya membacakan, memperdengarkan kaset seorang ulama, dan saya menerjemah dengan makna. Ya, saya tidak pernah mengatakan lebih buruk, tapi saya mengatakan lebih berbahaya, beda. Ya, ini pertama. Ini soalnya sudah zalim, mendolimi saya. Satu. Naam. Saya tidak menyatakan lebih buruk, tapi saya menyatakan lebih berbahaya. Bahasanya saya asyaddu khuturatan. Lebih berbahaya. Ya, itu bahasa Syekh rahimahullah. Saya tidak mengatakan akhbat, lebih buruk, atau aswa, lebih jelek, tidak. Tapi saya mengatakan asyaddu khuturatan, lebih berbahaya. Ini poin pertama, sudah zalim dalam menukilkan, ya, pertanyaan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, menghukumi, memvonis bahwa itu pendidikan yang terlalu keras. Ya. Naam. Apanya yang keras? Ya. Ini ucapannya seorang ulama. Saya perdengarkan dan saya memang sengaja. Ya. Perdengarkan supaya bukti. Jangan dikatakan itu omongan saya. Ya. Sekalipun saya menerjemah dengan makna. Memvonis bahwa ini tarbiyah yang keras. Ya. Dari mana ilmu apa yang anti pakai? Ya, untuk memvonis dengan vonis yang seperti itu. Dengan jahil kah? Dengan kejahilan? Atau dengan perasaan? Tidak boleh. Kita harus insaf, adil. Nah, jangan karena kebencianmu terhadap seseorang, engkau harus mendustakan, ya, orang tersebut karena benci. Lah, ini tidak insaf namanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Jangan kebencian, ya, kebencianmu terhadap seseorang karena orang itu berbuat jahat, akhirnya kamu benci, kamu tidak suka, menyebabkan engkau zalimi dia. Jangan, berbuat adillah. Maksudnya kamu dustakan dia. Ya. Yang apa-apa yang dia tidak lakukan, apa-apa yang dia tidak ucapkan, diustakan. karena ada kebencian. Ini sudah tanda orang yang tidak adil dan tidak ikhlas dalam melontarkan pertanyaan. Ya, tidak ikhlas. Ada sesuatu yang diinginkan di balik itu, syahwat, hawa nafsu, agar mendapatkan jawaban yang berbeda, yang menyudutkan orang yang berbicara tersebut. Naam, Allahu ya'lamu ma fis sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini. Naam, dari niat-niat yang buruk. Naam, jadi ponis bahwa itu hukum apa? Keras. Naam. Dari mana? Ya. Apa maksudnya keras? Kalau keras berarti kan salah, ya. Memvonis itu salah. Sementara saya mengatakan, Syekh menyatakan al-mumayyi lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah, dan ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada kafirin terhadap Islam. Ya. Ini ucapannya Syekh. Mana yang salah di sini? Berarti kalau salah, anti menghukumi Syekh salah. Tapi kalau yang disalahkan karena ada tambahan dari saya munafikin, dan saya tidak yakin, tidak mungkin itu yang diinginkan. Ya, tidak mungkin. Saya bisa mengatakan 95%, tidak mungkin akhwat yang meng-SMS atau menelpon itu, yang dia inginkan adalah kesalahan saya dalam mengatakan ahlul bidah lebih buruk daripada kafir dan munafikin, karena adanya tambahan munafikin. Saya tidak yakin. Ya. Tapi yang dia inginkan di sini adalah bahasa pendidikan yang terlalu keras. Bukan karena adanya tambahan munafikin. Ini juga harus insaf dalam mendudukkan masalah. Ya, karena beda. Karena ustaz yang ditelepon itu, dia menyatakan kepada ana salah paham. Karena saya menambahkan kata munafikin. Nah, ini sudah lain pembahasannya dengan akhwat yang bertanya. Sekarang pembahasan lain antara saya dengan ustaz yang di hubungi tersebut, yang ditanyai tersebut. Nah, sekarang saya tanya dia, ya, dari mana antum menyatakan salah paham dan berbeda dengan pemahaman yang diinginkan oleh Syekh? Sekalipun lafadznya berbeda, tapi maknanya belum tentu berbeda. Ya, jadi beda. Lafadznya jelas, saya sudah taroju bahwa lafadznya memang tidak ada munafikin, tapi dari sisi makna, ya, belum tentu berbeda makna yang diinginkan oleh Syekh. Nah, perlu dibahas. Kenapa? Karena toh kalau kita melihat kenyataan ahlul bid'ah dalam tubuh Islam, ya, ini lebih berbahaya dan lebih samar karena dia berdakwah. Ahlul bid'ah berdakwah, banyak ahlul bid'ah rata-rata berdakwah. Ya, sedikit dari ahlul bid'ah yang tidak berdakwah. Nah, berdakwah, tapi munafikin. Ya, munafikin kita bisa menyatakan dari zaman Rasulullah, ya, tidak berdakwah khusus, tapi dia mau masuk dalam sofnya kaum muslimin, mengkocar kacirkan dalam jihad, dia masuk supaya kacau sofnya kaum muslimin. Tapi dari sisi berdakwah di mimbar-mimbar, dai membacakan la. Nah, dari poin ini, ya, lebih berbahaya yang diinginkan oleh Syekh, yaitu lebih berbahaya kesamarannya dan pengaruh yang lebih cepat, ya, mempengaruhi para pendengar, para ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin. Dan mumayyi, ya, terhadap ahlus sunnah wal jamaah lebih besar pengaruhnya, lebih cepat memberikan pengaruh dan lebih samar daripada ahlul bidah terhadap ahlus sunnah. Ya, ini makna kalam Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah. Jadi tidak gampang, ya, jangan dengan serta-merta kemudian langsung menghukumi bahwa salah paham, lalu kemudian menyebarkan, ya, bahwa salah paham. Nah, ternyata tidak, ternyata belum tentu. Maka ini juga satu bentuk kezaliman. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Al-muhim, saya kembali kepada pembahasan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita masuk ke dalam Islam secara kafah Artinya kita berjihad di dalam Islam ini secara menyeluruh, dalam segala bidang, dalam segala sisi. Bukan sesuai dengan akal dan hawa nafsu kita, perasaan. Saya mau yang lembek-lembek saja. Dalam hal yang keras-keras, yang tegas-tegas, saya tidak mau. Ini namanya apa? Tidak sepenuhnya masuk ke dalam Islam. Nah, karena saya jujur saja, Ustadz ini juga, ya, yang ditanyai oleh akhwat ini, saya tanya, saya kembali bertanya, bagaimana sikap antum terhadap Hajuri, Yahya Al-Hajuri, yang sudah dihisbikan dan ditabdi oleh para ulama. Dia pun menyatakan haddadi, hisbi, berarti dia tidak katakan hisbi, tapi dia katakan haddadi. Perhatikan ya, dia meyakini, ustaz tersebut meyakini Hajuri haddadi, artinya haddadi itu hisbi, keluar dari Ahlus Sunnah ya, atau kita katakan Ahlul Bid'ah ya. Sekarang saya tanya, konsekuensi seorang da'i, karena antum da'i, saya juga da'i ya, konsekuensi seorang da'i terhadap hisbi, terhadap Ahlul Bid'ah, ketika menyebar di tengah-tengah kita, banyak yang terpengaruh, apa kewajiban kita sebagai da'i? Ini pertanyaan harus dijawab. Insyaallah antum yang ngaji di sini tahu bahwa konsekuensinya seorang da'i harus menjelaskan, iya kan? Tidak boleh diam, harus menjelaskan dan menampakkan jati diri antum bahwa saya orang yang berlepas diri dari dia, kan begitu? Mengapa? Karena sekarang kondisinya banyak umat yang terpengaruh dan samar bagi dia, dan bahkan banyak umat mad'u ahlus sunnah, bahkan salafi, menyangka bahwa ustaz tersebut ya mendukung Hajuri. Dan ini dari dulu, pertemuan-pertemuan yang kita adakan, ustaz ini diketahui oleh mereka bahwa dia mendukung Hajuri. Tapi sekarang dia sudah berubah, dia meyakini Hajuri haddadi. Apa kewajiban antum? Apakah antum mau diam? Ah, ternyata dia memilih diam. Sudah, saya tidak bisa seperti itu, katanya. Ya cukup antum saja ustaz, sudah ada antum, Ustaz Hasan yang mentahdir. Nah, jawabannya seperti itu, sudah ada saya, diserahkan ke antum. Subhanallah. Antum juga da'i. Belum lagi yang dulu-dulu dikesankan antum membela. Sekarang antum harus tunjukkan perubahan pada diri antum. Belum lagi kalau ngisi di sana, di Torikale sana. Banyak orang-orang berpenyakit di sana, ikhwan, Torikale itu. Ya. Yang masih meyakini Hajuri. Masih bersama dengan Hajuri, bahkan yang di sini saya tidak tahu, mungkin masih ada juga. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Hajuri itu kalau di Kendari sini dai-nya Asnur. Antum tahu Asnur? Yang dari Yaman, muridnya Syekh Yahya Al-Hajuri. Dan ini fanatisme mendalam, fanatisme murni terhadap Hajuri. Sampai saat ini belum ada tobatnya Asnur. Yang dulu-dulu di majelis ini mengajak saya dan Abu Jundi dan yang lainnya bermubahalah. Antum tahu mubahalah? Berdoa sama-sama minta dilaknat siapa yang salah, siapa yang dusta, dilaknat. Coba. Ini Asnur dulu. Hah? Waktu itu Hajuri belum ditahdir oleh ulama. Masih sebagian ulama saja. Ya, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad sudah mentahdir. Tapi Syekh Robi belum. Syekh Al-Wusodi belum. Syekh Al-Imam belum. Yang sama-sama dia diaman. Sekarang semuanya sudah mentahdir. Syekh Robi sudah menghukumi, Syekh Al-Wusodi sudah menghukumi Ahlul Bid'ah, Hajuri, Hizbi. Asnur masih belum ada tobatnya dan sampai hari ini masih menjadi pengikutnya yang setia. Ya, sekarang antum sebagai ustaz, apa kewajiban antum? Masalahnya keyakinan antum sudah meyakini dia haddadi. Nah, sudah tidak bisa menjawab. Iya kan? Sudah tidak ada jalan untuk mengelak. Dicari lagi alasan lain. Oh, saya cukup antum saja yang mentahdir. Saya tidak mau, tidak bisa. Berarti antum tidak mau bermujahadah di dalam Islam secara menyeluruh. Antum pilih-pilih yang cocok dengan, yang enak dengan jiwa perasaanmu. Fahadha ahwa. Ini adalah hawa nafsu. Ini hawa nafsu, ikhwan. Tidak pantas jadi ustaz yang seperti itu. Nah, kalau saya antum katakan saya keras, antum suruh saya berbuat lemah lembut, insya Allah saya bisa berbuat lemah lembut. Bismillah. Nah, saya tempuh di lemah lembut itu kepada awamun nas, kepada ikhwa yang baru, bahkan kepada ikhwa yang masih ngeyel-ngeyel, yang sudah setahun dua tahun saya beri nasihat, saya masih lemah lembut dengannya. Yang saya tahu dia punya penyakit yang dia pengaruhi kepada ikhwa-ikhwa yang lain, tapi saya masih berlemah lembut dengannya. Naam, bisa saya berlemah lembut. Tetapi ketika Allah perintahkan untuk bersikap tegas dan keras, harus menjelaskan, kita harus tundukkan hawa nafsu, harus jelaskan. Tapi antum tidak mau. Nah, mana kejujuran antum dalam berdakwah ila Allah? Ya, di sini dilihat. Nah, ujian Allah. Orang yang jujur dilihat ketika Allah menguji dia. Dia sudah tidak ada jalan untuk mengelak. Nah, seandainya dia mengatakan dengan tanpa soroha bahwa dia meyakini hajuri haddadi, seandainya dia tidak katakan, ya saya kan tidak tahu. Tapi saya sengaja tanya, ketika dia menjawab, berarti sama keyakinannya dengan saya. Apa konsekuensi seorang dai? Naam. Nah, di sini dulu-dulu antum meyakini inilah mereka lah yang benar, mereka yang jujur. Sekarang Allah menyingkap kejujuran itu. Sekarang ini. Naam, Dzulqarnain Allah singkap kejujurannya sekarang. Dulu selalu menyudutkan para asatidah Ustaz Luqman dan yang lainnya di syariah, Ustaz Askari, Ustaz Afifuddin. Sekarang Allah singkap keberadaan dia dengan tahdzir alimul kibar, seorang ulama besar yang mutakhassis, yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut, mentahdzir dia bahwa dialah yang menyimpang manhajnya selama ini. Mau apa? Nah, Allah singkap kebenaran. Dan kalau terus tidak rujuk, ngeyel-ngeyel, tunggu tanggal mainnya. Allah semakin bongkar dan Allah semakin menghinakan. Alal yakin, kita yakin. Tidak ada jalan lain, taubat ilallah, rujuk. Dan itu keutamaan, bukan kekurangan. Taubat dan rujuk bukan kekurangan, wallahi keutamaan. Naam. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam kasetnya menyebutkan satu kisah seorang dua orang ulama. Naam, ahlul hadis kedua-duanya. Aun Ibnu Aun, ya. Itu siapa yang ingat namanya? Nu'aim Ibnu Hammad. Jazakumullah khair. Nu'aim Ibnu Hammad. Seorang ahlul hadis, ketika dia membacakan hadis, ya, dari Abdullah Ibnu Mubarak dari Ibnu Aun. Naam, barakallahu fiik. Dari Abdullah Ibnu Mubarak an Ibnu Aun. Di majelis itu ada seorang alim yang lebih tinggi kedudukannya dari beliau dalam hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Siapa itu? Yahya Ibnu Ma'in, guru Imam Bukhari rahimahullah. Naam. Nu'aim bin Hammad rahimahullah membacakan hadis. Hadis an Abdullah bin Mubarak an Ibnu Aun. Seorang alim yang ada di situ, Yahya bin Ma'in, menegur, ya, bahwa hadis ini buka salah, ya, ada salah sanadnya. Apa ukasnya yang benar? Saya belum merujak kembali, saya dengar sepintas saja. Nah, tidak disebut namanya. Nah, barakallahu fik. Disebut an fulan. Dengan tawadunya cara menegur Yahya bin Ma'in rahimahullah, dia tidak menjazmkan, dia tidak mengatakan kamu pasti salah dalam masalah ini. Tapi saya mengira, katanya. Saya menyangka azunnu. Saya menyangka ini bukan dari fulan Ibnu Aun. Atau yang semisalnya. Artinya rawinya bukan itu. Langsung Imam Nu'aim Ibn Hammad ini marah. Marah. Dan menyatakan antum tukhatti'uni amama tulabi. Amama tulabah. Antum salahkan saya di depan-depan orang banyak ini. Nah, maksudnya malulah, ya. Nah, kemudian dia menyatakan bertahan bahwa itu tidak salah, ya. Nah, ketika Imam Nu'aim bin Hammad ini sudah mulai melakukan pembelaan-pembelaan, ya, barulah Yahya bin Ma'in menampakkan sikap beliau yang aslinya, ya, bahwa wallahi. Nah, ditambah tadi kalau dia pertama dia menyangka, saya menyangka tawadu, sudah ada dalam benaknya, sudah pasti ini dia tahu ilmu tersebut pasti di sisi beliau hafalannya, ya, karena menantang artinya membantah, langsung beliau mengatakan dengan sikap yang kedua, demi Allah kamu pasti salah. Coba dijazmkan, dipastikan salah, baru disebutkan rawinya oleh sahabat, oleh Imam Yahya bin Ma'in, rawi yang benar. Setelah itu Imam Nu'aim bin Hammad masuk melihat catatannya, ya, membuka, ternyata benar Yahya bin Ma'in. Lalu kemudian di depan murid-murid itu juga dia mengumumkan kembali, ya, di depan murid-muridnya, bahwa siapa yang tidak mengatakan Yahya bin Ma'in Amirul Mukminin fil Hadis, dipuji oleh beliau bahwa memang benar-benar dia Amirul Mukminin fil Hadis, dialah yang benar dan saya salah. Ya, coba lihat ulama dalam menjunjung tinggi kebenaran, tidak gengsi, sampai kesalahan ini dimasukkan oleh para imam yang lainnya dalam manaqib Imam Nu'aim bin Hammad. Di antara keutamaan-keutamaan Imam Nu'aim bin Hammad dimasukkan dalam bab keutamaan beliau, bukan dalam kekurangannya. Coba para imam-imam setelahnya, murid-muridnya menulis manaqib Imam Nu'aim bin Hammad. Manaqib itu artinya fadail, keutamaan-keutamaan, menunjukkan bahwa rujuk dari kebenaran itu keutamaan. Wallahi bukan kekurangan, keutamaan. Tidak perlu sombong-sombong, tidak perlu merasa pintar tidak pernah salah, ya, tidak ada orang semua pernah salah. Rujuk dari kebenaran itu kemuliaan. Nah, nah kalau kita, ya, ngeyel lagi masuk apa namanya, langsung masuk duri di sini. Saya ditegur di depan ramai. Nah, bubar nanti tersimpan dalam sini, ya, menyimpang kebencian. Akhirnya karena sudah ada kebencian yang menyimpang, eh, sedikit saja salah dijadikan sebagai apa? Ma'akhir, ya, sebagai kritikan yang merendahkan orang tersebut. Nah, karena sudah ada bentuk kebencian, bukan karena Allah lagi, karena pribadi sudah, bukan karena Allah lagi ukurannya, tapi karena pribadi, ya. Maka ini perlu kita mengambil ibrah pelajaran, bagaimana sikap para a'immah kita, bagaimana sikap para ulama kita menjunjung tinggi kebenaran, menyampingkan masalah pribadi. Masalah pribadi samping, yang pertama al-haq, kita junjung tinggi kebenaran dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita mau dipercaya setelah itu tidak, urusannya Allah. Nah, apakah ada lagi pengikutnya atau sudah tidak ada, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita kembali kepada kebenaran. Nah, sampai antum bisa membaca bagaimana Imam Ibnu Aqil, ya, taubatnya dia dari pikiran-pikiran sesat. Nah, dijelaskan kembali kesesatan-kesesatan tersebut, disebarkan di seluruh dunia Islam bahwa dia bertobat. Nah, bukan, ya, gengsi-gengsian. Padahal dia imam besar, ya. Apalagi kalau sekedar tingkatan lokal Ustadz Indonesia, apa yang kita mau gengsikan untuk rujuk? Nah, apa yang kita miliki? Nah, ulama sudah berbicara, ulama kibar yang antum sendiri puji besar-besar, puji setinggi-tingginya, Imam Jarrah At-Ta'dil, ternyata ketika dijarah sendiri tidak bisa menerima. Syahadah. Nah, tidak bisa menerima, ngeyel dan mencari-cari pembelaan. Nah, la yang bagi hadah, tidak pantas Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Kesimpulannya bahwa hendaklah kita mengamalkan Islam ini, berjuhud di dalamnya dengan semua sisi. Kafah, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, universal, bukan sebagian-sebagiannya saja. Nah, bukan sebagian-sebagiannya saja. Baik, saya kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak mungkin kita masuk ke dalam surga, surga Allah, yang mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah terbetik dalam benak kita. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga hatta na'lamal nah, hingga kemudian Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar di dalam mujahadahnya tersebut. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Naam. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan, bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun, farihiina bima aataahumullahu min fadlih, yastabshiruuna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim, alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah, mencurahkan juhudnya dan bersabar, lalu terbunuh di jalan Allah, jangan engkau menyangka mereka itu orang-orang yang mati, tapi mereka itu orang-orang yang hidup. Naam, 'inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabb mereka, di sisi Allah diberi rezeki yang melimpah terus-menerus. Dari alam kuburnya semenjak di alam barzakh sampai masuk ke dalam surga di yaumul qiyam. Nah, jangan kau menyangka mereka ini orang yang mati. Ya, orang-orang yang telah berjihad dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan dengan sabar. Mereka bergembira dengan keutamaan yang Allah berikan. Maka wayastabshiruna bil ladina lam yahlaqu bihim min khalfihim. Hendaklah juga bergembira orang-orang yang belum meninggal dunia, tapi yang mengikuti jejak-jejak mereka ini, bergembira akan menyusul mereka. Naam, dengan kenikmatan seperti yang dirasakan oleh mereka. Artinya di sini anjuran, ya, motivasi terhadap orang-orang yang belum meninggal untuk mencontoh mereka ini di dalam juhudnya. Maka Allah pun akan berikan kenikmatan seperti kenikmatan yang mereka rasakan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada rasa takut dan rasa sedih atas mereka. Naam, bergembiralah kalian semua. Mereka bergembira dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan dari Allah. Wa anna Allah la yudhi'u ajrul mu'minin, dan bahwasanya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala kaum mukminin. Tidak pernah menyia-nyiakan pahala kaum mukminin. Naam. Demikian pula al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar syadidun 'alan nufus syaqqun 'alaiha. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga dahsyat, berat terhadap jiwa ini. Nah, berat. Ya. Coba, amar ma'ruf nahi mungkar ini ada konsekuensinya, berat. Jadi kalau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar biasa-biasa saja, tidak ada ujiannya, cocok-cocok semua, nah ini mungkin dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian setelah itu dengan alasan, ya akhi lemah lembut. Nah, lemah lembut. Ya akhi, lemah lembut dituntut. Tapi berdakwah dituntut juga. Jangan diam. Lemah lembut, tapi harus disampaikan. Ini haram, ini halal. Ini bid'ah, ini sunnah. Ini tauhid, ini syirik. Harus. Jangan diam, jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak jelas. Ya. Antum mau mentahdir sesuatu, orang yang antum hadapi di depannya tidak paham. Tidak paham. Padahal antum niatnya ini mau mentahdir sesuatu. Tapi karena bahasanya terlalu penakut, takut, ya, akhirnya samar, tidak jelas. Orang yang mendengar tidak paham. Akhirnya, di waktu yang berikutnya, ya, orang itu dipahami bahwa ustaz ini masya Allah dia ini bagus, lemah lembut, ya, dipahami oleh madu-madu itu tadi, masya Allah ustaz ini bagus, akhirnya diundang lagi berikutnya. Dalam keadaan orang ini pecinta-pecinta televisi rojak, ya, orang ini pecintanya apa? Wahda, ICM. Tapi tidak pernah paham tentang dakwah Ahlussunnah ini, karena dakwahnya tidak soroha, tidak pernah dijelaskan dengan soroha. Lemah lembut, tapi jelas. Sampaikan dengan tahapan-tahapannya. Nah, Syekh Rabi, ya, ketika ditanya tentang roja, apakah tahdir roja itu khusus talabul ilm saja? Kata Syekh tidak, orang awam juga. Lalu beliau menyebutkan riwayat imam, para imam-imam terdahulu dalam mentahdir bid'ah dan syubhat, bukan ahlul ilm saja, talabatul ilm, orang awam ditahdir. Awam. Kaum muslimin yang baru ngaji, yang awam, dijelaskan. Jauhi ini berbahaya. Itu kata Syekh Rabi. Ulama-ulama dulu. Ya. Sekarang kadang-kadang kita apa? Nah, berbeda dan menyembunyikan fatwa ulama. Nah, baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kesimpulannya bahwa juga perkara amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang berat, dibenci oleh jiwa ini. Naam. Ya. Kalau orang yang tidak mau pusing, ya buat apa? Nanti kalau saya berdakwah menyampaikan ini, naam, terjadi benturan, ya sudah, tinggalkan. Karena benturan-benturan ini, perpecahan, perselisihan ini tidak baik. Kalau begitu, diam. Nah, maka ini orang yang tidak mau menanggung beban di dalam berdakwah. Nah, tetap, ya. Ucapkan dengan lemah lembut, dengan uslub yang baik. Jelaskan. Nah, kami walhamdulillah, saya contohkan kepada antum, saya dan mungkin bersama ikhwah, ya, datang kepada orang tua kita awam, ya, memberi dana apa semua, kita tidak diam ketika dia bicara tentang teroris. Kita jelaskan teroris itu menyimpang di dalam Islam. Awam ini, awam, ya. Mentang-mentang dia beri dana, kita diam. Lah, bahkan masalah ICM sendiri kita jelaskan pelan-pelan, ya, awam ini. Nah, dan alhamdulillah hubungan kita sampai hari ini masih baik. Alhamdulillah, kita jelaskan wahda. Ana pribadi, ana menjelaskan, ya, awam. Sampai hari ini alhamdulillah hubungan kita masih baik. Juga ada awam di tokonya tiap hari rojak. Temu anak ustaz, nanya, sampai menyentuh masalah rojak. Saya mengenal Ahlussunnah rojak begini. Dengan pelan-pelan saya masuk bahwa agama ini memang butuh ulama. Butuh ulama, orang-orang yang jeli dalam pandangan ilmunya, mendalam. Ya, mereka ini mungkin sepintas kita tidak punya kejelian dalam ilmu, baru kita tidak bisa melihat mana yang salah dalam roja itu. Tapi kalau kita kembali ke ulama, mereka jelaskan kesalahan itu, disingkap, selesai. Penasaran dia, apa salahnya? Kalau yang saya nonton masya Allah bagus. Nah, nanti besok lagi ketemu, ya, di waktu lain lagi ketemu, kita sebutkan satu dua, itu dakwah namanya. Kalau orang yang tidak mau menanggung resiko, diam, tidak mau dia menjelaskan. Ya, tidak cocok katanya orang awam. Tidak cocok. Subhanallah. Ikhwan saja kadang mereka tidak dijelaskan, apalagi orang awam. Subhanallah. Baik. Al-muhim, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Jangan sampai kita berpikiran ya, hidayah itu ada pengkaburan pada diri kita, syaitan mengkaburkan kita. Sehingga seakan-akan kita yang memberi hidayah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolakkan hati. Bukan kita. Kewajiban kita menyampaikan dengan marhala-marhala yang dituntunkan. Pada orang yang pantas, yang ngeyel-ngeyel pantas dikerasi dan ditegasi, dikerasi dan ditegasi. Ya, seperti hajuri yang namanya rajul jahil itu, jahil tapi harus ditegasi, dijauhi orang seperti ini. Ya, siapa yang penjual sendal itu? Nah, Abu Nu'man. Ya, saya nasihatkan antum jauhi, jangan dekat, jangan tertawa sama Abu Nu'man, tinggalkan. Wallahi orang ini ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, sama dengan Hasnul. Nah, tinggalkan. Dengan segala upayanya terus menyebarkan subhat-subhat hajuri sampai detik ini, sampai hari ini belum ada tobat, belum ada perubahan. Nah, maka orang yang bergaul dan bersenang-senang sama dia, saya katakan berpenyakit. Rasulullah menyatakan al-mar'u ala dini khalili, seseorang di atas agama temannya. Kalau orang rusak seperti ini, antum bisa dekat terus, bisa tetap tawa terus sama-sama, fa anta minhu, engkau termasuk dari dia, orang yang jelek. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah bukan perasaan dan akal kita. Kita jalankan agama Allah sesuai yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, dengan yang dituntunkan oleh para imam. Imam siapa yang memberi contoh seperti itu? Nah, kalau ada yang mengatakan antum bukan, kita tahu dia. Ya. Kita yakin bahwa seandainya ulama tahu bagaimana langkah-langkah subhat tahunan yang dia lancarkan, subhat-subhat dan upaya-upaya, sikap-sikap yang jelek. Naam, ulama akan memberikan fatwa. Orang ini ahlul ahwa, jauhi. Jangan berkawan, ketawa-ketawa sama dia. La. Jangan, wallahi jangan. Nah, orang ini ahli debat, jahil tapi ahli debat. Didatangi semua orang, ya, dipengaruhi orang. Bahkan anaknya yang sekolah sama kita, anaknya ikhwah, didatangi terus, dipengaruhi dan diceritakan langsung kepada anak abinya anak tersebut. Abu Nu'man sering datang menyampaikan begini, pindahkan anakmu ke Magetan sana, Faruk itu, pindah. Diceritakan langsung kepada anak. Orang rusak dan bobrok seperti ini, subhanallah, antum masih rela untuk tertawa duduk sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalili, agama di atas temannya. Naam, Rasulullah menyatakan al-junuj al-arwahu junudun mujannadah. Fa ma ta'arafa minna i'talaf wa ma tanakara minna ikhtalaf. Roh-roh itu adalah tentara-tentara Allah yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mencintai. Kalau hatinya sama, saling mengenal baik. Ya, tapi kalau beda, satu baik satu buruk, tidak bisa sama-sama, tidak mungkin ketemu. Ikhtalaf harus, tidak bisa dipaksakan, tidak mungkin. Antum menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tidak akan mungkin Allah membiarkan kalian wahai kaum mu'minin di atas apa yang kalian berada di atasnya, sampai Allah memisahkan orang-orang yang buruk dari yang baiknya. Pisah, harus pisah. Nah, itulah Allah namakan Al-Quran sebagai furqan, pemisah, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Itulah Allah menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farqun, yaitu memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Itu semua Islam. Nah, jelas. Kalau kita pelajar, kalau kita mau belajar, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama kita, jelas. Tapi kebanyakannya mereka ini malas, enggak mau mendengar nasihat-nasihat yang seperti ini, yang berbau bantahan, berbau tahzir, berbau sikap-sikap keras. Enggak mau mendengarkan dari para ulama. Maunya yang sesuai dengan keinginannya saja, yang lembut-lembut, yang persatuan apa. Naam, kita Ahlus Sunnah tidak mengingkari persatuan wajib, lemah lembut wajib. Naam, semua wajib. Wallahul musta'an, barakallahu fikum. Kita cukupkan lebih kurangnya, saya mohon dimaafkan. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dari hadis yang ke-8 dalam bab al-mujahadah. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya umumkan kepada antum sekalian bahwa insyaallah mulai depan taklim kita saya majukan pada 10:30. Insyaallah saya sudah duduk di sini 10:30, saya sudah mulai kajian. Tadi jam 11. Ya, semestinya jam 11 saya sudah sampai di sini, jam 11 kurang 5 menit, tetapi hijab belum terpasang. Nah, akhirnya mulainya juga jam 11 lewat 15 menit tadi, iya. Iya, karena setelah itu saya buang air besar. Nah. Dan insyaallah besok ya, minggu depan saya akan memulai pada 10:30. 10:30 insyaallah taala. Naam, saya mohon ikhwah mengingatkan saya. Naam. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin rahimakumullah wa hafizakum, pada pagi tadi kerja bakti di Nanga menggali sepiting emas di tempat berwudu dan kamar mandi. Juga merabat madrasah. Ini gedung yang akan kita pakai untuk sekolah kita. Nah, tetapi sampai saat ini belum selesai karena galiannya cukup dalam dan agak lebar, ya. Sehingga membutuhkan tenaga yang lebih banyak dan lebih besar. Maka saya anjurkan kepada antum yang mau berjihad mendapatkan pahala yang besar insyaallah, ya. Sore sebentar ba'dal asr meluangkan waktu antum untuk datang kerja bakti menambah galian sepiting. Nah, menambah galian sepiting kita di Masjid Nanga-Nanga. Saya harapkan kepada antum dan yang tidak mendengarkan bisa disampaikan. Nah, apakah melalui SMS atau melalui telepon disampaikan. Ya, apalagi yang tadi pagi belum sempat. Nah, tenaga baru butuh. Nanti sore ba'dal asar, kalau bisa sholat asar di Nanga-Nanga, sehingga lebih banyak pekerjaan yang kita bisa raih, kita bisa dapatkan. Nah, kemudian pekerjaan ini, ya, setiap Ahad pagi jam 7. Nah, jadi mungkin antum habis sholat subuh sudah siap-siap sarapan apa semua, menuju ke Nanga-Nanga untuk kerja bakti. Jam 7 insyaallah volume yang kita akan dapatkan kalau mulainya pagi itu banyak, karena disitulah intinya tenaga-tenaga kita. Ya. Tenaga kita masih kuat, masih fit pada jam 7 sampai jam 9. Tapi kalau sudah jam 9:30 itu sudah panas matahari, sudah melemah energi kita. Nah, jadi ini kerja bakti berlanjut berlaku setiap hari Ahad. Pagi mulai jam 7. Yang punya alat tafadhal antum bawa, yang ada paculnya ya, yang bagus, kemudian skopang dibawa. Nah, dan yang punya alat lain kuil, linggis dibawa. Nah, untuk menggali sepiting kita di Masjid Nanga-Nanga. Jazakumullah khairan. Nah, tafadhal mungkin ada yang perlu disampaikan yang lain yang saya luput darinya. Alas, cukup kita akhiri dengan kafarah majlis. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.